Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memudahkan kita untuk bisa berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan kedatangan kita di tempat ini membuktikan keinginan kita dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara hikmah mengikuti sunnah Nabi adalah mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah olehmu wahai Rasul kepada manusia, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu. Kemudian di samping seorang mendapatkan cinta Allah, yuhbibkumullah, kalau kita mengikuti Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Di samping Allah mencintai kita, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian jikalau syaratnya dipenuhi. Yaitu apa? Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Dari sini kaum muslimin diambil sebuah faedah, ampunan itu hanya diberikan kepada muslimin saja. Adapun yang kafirin, mereka tidak mendapatkan ampunan. Walladzina kafaru وَكَذَّبُ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُسْلِهِمْ نَارًا. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat kami dan dia kafir, maka kami akan tempatkan dia dalam neraka sa'ir, kekal di dalamnya untuk selamanya. Maknanya tidak mendapatkan ampunan sama sekali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita sebagai muslimin, karena merekalah yang akan mendapatkan ampunan. Muslimin maknanya bukan kafirin dan bukan pula musyrikin. Dikarenakan oleh kaum muslimin, disebutkan oleh para ulama, ampunan itu diberikan syaratnya adalah bertauhid tanpa syirik. Barulah seorang itu mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, manakala dia bertauhid tanpa syirik. Sebutkan dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, atau ya ibn Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولو بالي. Atau dengan kalimat lain, ya ibn Adam, لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لكيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بها أو لأتيتك بها مغفرة. Atau kama qala billahi sallallahu alaihi wasallam, Wahai Bani Adam, lau ataitani, jikalau kamu datang kepada aku dengan membawa dosa sebesar bumi, mati dalam keadaan membawa dosa sebesar bumi. Dibangkitkan dia nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan dosanya sebesar bumi atau seberat bumi. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Amin. Bagaimana kita berharap ampunan dari Allah? Lihat hadis ini kaum muslimin. Seandainya ada sosok manusia datang kepada Allah kelak nanti di yaumil qiyamah dengan membawa dosa sebesar bumi, ثم لكيتني لا تشرك بي شيئا, kemudian kau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan apapun juga, yakni mati tanpa syirik. Dia ahlu tauhid tetapi dosanya sangat banyak. Maka Allah menyebutkan, la'ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku pun akan menemuimu dengan membawa sebesar bumi pula berupa ampunan. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan dosa kita tidak sebanyak itu. Apa lebih malah, Pak? Wah, ini pertanyaan kembali ke masing-masing. Mudah-mudahan tidak. Kita berharap sholat yang 5 waktu yang kita amalkan hari demi hari selama hidup kita, mudah-mudahan demikian sampai kita mati dalam keadaan tetap sebagai orang yang mengamalkan sholat itu, terhapus dosa-dosa dengan sebab amalan yang sesuai dengan sunnah tadi. Afara'aytum law kana fi babi ahadikum nahrun yaghsilu fiha kull yawm 5 marrat hal yabqa min darnihi shay? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, apa pendapat kalian wahai para sahabatku, jikalau ada seorang yang memiliki rumah di depan pintu rumahnya, di depan pintu rumahnya, bukan langsung cebur, bukan Pak maksudnya. Di depan rumah dia terdapat sungai yang besar yang mengalir airnya dengan jernih. Dia tiap hari yaghsilu fiha, mandi di sungai itu, kullu yawm 5 marrat. Setiap hari 5 kali. Hal yabqa min darnihi syai? Apakah masih tersisa di tubuh dia dagingnya, walaupun hanya sedikit? Apakah masih tersisa di tubuh dia kotoran yang menempel di tubuh dia dengan dia mandi tiap hari 5 kali di sungai tersebut? Maka Rasul mengatakan, la yabqa, tidak tersisa satupun kotoran di tubuh dia karena dia mandi di sungai itu dengan arus yang sedemikian deras dan bersih. Tidak tersisa satupun daki di tubuh dia karena dia mandi tiap hari 5 kali. Wadhalika matalus salatul khams. Fadhalika, maka itulah kata Nabi, matalus salawatil khams, perumpamaan salat yang 5 waktu. Siapa yang melakukannya terus menerus dalam hidup dia, dilakukan dengan sempurna, tumaknina, rukun syaratnya dipenuhi, dan apalagi dilakukan dengan berjamaah bagi laki-laki, maka mudah-mudahan dengan itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang menjadi pembahasan kita kaum muslimin, menjadi seorang muslim itu satu keutamaan besar. Menjadi seorang muslim, otomatis, secara otomatis dikatakan muslim dia bukan musyrik, dia bukan kafir. Berkesempatan untuk meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam muslimin, hadis bitaqa yang pernah kami sampaikan beberapa tahun silam ketika kita membahas kitab tauhid di masjid ini sebagai contoh di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengisahkan yutabir rajul yaumil qiyamah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil qiyamah akan didatangkan seorang laki-laki yang memiliki tis'atan wa tis'ina sajalat min kulli sajli minha maddal basar. Orang ini memiliki catatan dosa 99 gulung, satu gulungnya sepanjang mata memandang. Tercatat di situ catatan malaikat berisikan dosa-dosa dia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan tidak sebanyak orang ini. Atau sepadan, mudah-mudahan tidak. Artinya kaum muslimin, kenapa kita berdoa dengan ini? Karena hamba yang seperti ini saja Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Hamba yang seperti kita ini. Mudah-mudahan ya Rabb kita memohon. Karena memang memohon, berdoa dan mengharap ampunan itu bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan saya sebutkan dalilnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum. Insyaallah disebutkan dalilnya. Kalau ingat. Ini mau disebutkan tapi nyebutkan lainnya dulu. Bokok lalen maning, Pak. Ini sih jenenge mau ngomong nggih. Hadirin yang dimuliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis bitaqah. Diberitahukan kepadanya dosa tersebut 99 gulung tercatat padanya dosa-dosa dia. Diberitahukan. Maka apa yang ada pada benak hamba ini? Kebinasaan. Dosa yang begitu banyak. Semua tercatat. Tidak ada yang terpleset satu pun. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha. Tidak ada yang besar, kecil, apalagi besar. Kecuali semuanya tercatat dengan rapus. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka mendapati segala apa yang mereka lakukan tercatat dalam catatan tersebut. Begitu rapihnya semua apa yang kita lakukan dicatat. Amal kebaikan dicatat. Amal keburukan dicatat. Maka disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba tersebut, hal laka min hasanatin? Apakah engkau memiliki kebaikan? Apakah engkau memiliki kebaikan, sebuah kebaikan? Qala la. Ya Allah, ya Rabb. Kebaikan mana yang bisa mengalahkan 99 gulung tadi yang tertuliskan padanya dosa-dosa? Kebaikan mana yang bisa menandinginya? Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna laka indana hasana. Inna laka indana hasanah. Wahai Allah hambaku, engkau memiliki kebaikan di sisi kami. Wa innaka latudzlamul yawm, dan engkau tidak akan dizalimi hari ini. Engkau memiliki sebuah kebaikan yang itu ada pada kami, kebaikan itu. Dan engkau tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah subhanahu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang terjadi kaum muslimin? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan bitaqah, satu kartu kecil yang bertuliskan La ilaha illallah. Bertuliskan La ilaha illallah, yakni orang ini mati di atas tauhid. Masya Allah wa ikhwa muslimin. Nikmat menjadi orang yang mengenal tauhid. Orang ini wa ikhwa muslimin menghadapi problematika 99 gulung yang penuh dengan dosa. Apa yang diandalkan? Ternyata dia bertauhid. Allah tidak menghilangkan kebaikan dia. Dia tidak pernah berbuat syirik. Ada satu kartu kecil yang bertuliskan La ilaha illallah. Ketika ditimbang antara dua ini, maka Rasul memberikan latashat sajalat. Gulungan tersebut terangkat. Dan kalimat La ilaha illallah yang ada pada bitaqah kecil ternyata lebih berat. Inna kaum muslimin, disebutkan dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, bab tentang fadlu tauhid wa may kafir min adzunub, bab yang ketiga dalam kitab itu. Bab tentang keutamaan bertauhid dan bahwasanya tauhid itu menjadikan sebab diampuninya dosa-dosa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Nabi kita mengajarkan sebuah doa. Allah maghfirli dhambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semua. Kita disuruh untuk berdoa. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatahu wa sirrahu. Hadits ini sahih, sebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasul mengajarkan doa, ya Rabb, ampunilah semua dosa-dosa. Dosa-dosa yang kecil-kecil maupun dosa-dosa yang besar-besar. Yang dulu-dulu maupun yang akan datang. Yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Ampunilah aku ya Allah. Padahal Nabi kita sudah dipastikan diampuni semuanya dosanya. Siapa yang menyebutkan itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Liyaghfira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akh. Liyaghfir laka, Allah mengampuni untukmu dosa-dosamu wahai Nabi. Apa yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi tetap Nabi kita sebagai uswatul hasanah mengajarkan doa-doa yang berkaitan dengan istighfar untuk umatnya. Maka mari kita hafalkan doa-doa itu ya kaum muslimin, bermanfaat bagi kita. Nabi kita saja berdoa memohon ampunan. Allahumma ighfirli apa? Ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Ya Allah, ampunilah aku. Ma qaddamtu, dosa-dosa yang telah lalu. Wa ma ta'akhartu, dan apa yang aku akan lakukan di masa yang datang, ampuni semuanya. Apa yang aku sembunyi-sembunyi dalam melakukannya. Atau dosa yang aku lakukan dalam keadaan terang-terangan. Ampuni itu semuanya. Bahkan dosa yang aku tidak merasa. Namun engkau tahu aku dosa. Syif lihat hadis Nabi. Wa ma anta a'lamu minni bihi. Sebuah dosa yang kau lebih tahu daripada aku ya Allah. Mungkin saya tidak tahu itu dosa. Tapi saya lakukan. Saya jahil menganggap itu boleh. Ternyata itu haram. Ya Allah ampunilah aku. Ya Allah ampunilah aku. Saya tidak menyangka itu dosa. Atau mungkin karena di luar apa? di luar kesadaran mungkin saya tidak merasa dosa, tapi Allah tahu itu dosa. Ya Allah ampunlah itu. Masya Allah. Lengkap-lengkip doanya. Tahu lengkap-lengkip apa? Lengkap sekali maksudnya. Antal muqaddimu antal muakhiru. La ilaha illa anta. Kemudian disebutkan nama Allah. Antal muqaddimu. Adalah zat yang awal dan zat yang terakhir. Tidak ada sesembahan yang benar disembah kecuali engkau. Masya Allah wa ikhwan muslimin. Doa, istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya bna Adam. Wahai bani Adam. Kullama rajautani wa da'autani. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai bani Adam. Selama engkau masih memohon kepadaku. Selama engkau masih mengharap kepadaku. Ghafartu laka walau bali. Aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli. Berapapun banyak dosamu. Selama engkau mau berdoa kepadaku dan mengharap memohon kepadaku. Kullama da'utani warja'utani. Syuf lihat barakallahu fikum. Allah sendiri dalam hadith kudsi ini. Memerintahkan kita untuk memohon, memohon, memohon. Jangan pernah kita terlambat dalam memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon. Karena kematian bisa setiap saat merenggut nyawa kita. Jangan kita gegabah. Wah, saya enggak dosa ngapain minta ampun. Jahil betul kamu. Bisa ternyata dosamu itu. Dosa itu ekonomi muslimin, rahimani orang jami'an, memiliki madarat besar. Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa' atau dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala al-Dawa Syafi menyebutkan lebih daripada 50 poin. Seingat saya mungkin sampai 70 poin. Itu dulu pernah dikaji di Muhajirin beberapa tahun silam. Tahun 2010-2011 kitab itu disebutkan 70 poin bahaya dosa yang diantara dosa itu ekonomi muslimin seorang tidak akan berhenti darinya karena dosa bersifat ketagihan. Dulu sudah tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi. Itu yang namanya insan. Yatawallad baduha ba'dan. Dosa itu sifatnya melahirkan yang satu, dan melahirkan yang kedua, melahirkan yang ketiga terus. Kalau tidak di stop. Karena iman, karena takwa, takut kepada Allah, maka dosa itu tidak berhenti. Bahkan menjerit, menangis. Sampai-sampai Imam Al-Qayyim menyebutkan, seorang itu akan menderita ketika dia tidak melakukan dosa. Bukan lagi menjadi sebuah keinginan belaka. Itu menjadi sebuah kebutuhan sudah kaum muslimin. Itu menjadi sebuah kebutuhan lebih daripada sembako. Karena jiwa dia akan merintih dan menangis ketika maksiat itu tidak dilakukan oleh. Na'udzubillah min dzalik. Jadilah dia budak hawa nafsu. Yang selalu dia melakukannya. Itu sifat dzunub. Itu sifat dosa. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bertobat dan berhenti dari dosa-dosa itu. Hadirin kaum muslimin, kita kembali kepada tema yang sedang kita angkat. Berislam itu syarat mutlak untuk mendapatkan ampunan. Itu temanya. Ini mau masuk ke kita apa-apa enggak? Apa meneruskan mukadimahnya? Enggak apa-apa ya, lengkapkan dulu ya. Ini juga penting, Pak. Kita hendak mengingatkan diri saya pribadi untuk berbanyak-banyak istighfar dengan beberapa doa-doa yang Nabi sebutkan. Tadi kami sampaikan terakhir adalah hadis qudsi. Kullama da'utani wa rajautani. Setiap selama engkau masih memohon kepadaku ampunan, mengharap kepadaku ampunan, maka aku akan berikan ampunan kepadamu dan aku tidak peduli berapapun banyaknya dosa-dosamu. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tahu akan kondisi hamba-hambanya. Allah maha tahu akan kondisi kita sebagai manusia banyak dosa. Mengakui atau tidak mengakui, kita ini banyak dosa. Allah yang menyebutkan itu, kaum muslimin. Supaya kita tahu diri. Mohonlah ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena engkau banyak dosa. Di antara dalilnya hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Imam Syafi'i disebutkan dalam sebuah riwayat. Kalau membaca hadis qudsi ini. Hadisnya panjang, kaum muslimin. Beliau tersungkur. Karena dalam hadis ini terdapat pembahasan tentang kebesaran Allah dan keagungannya. Di antara lafaz yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah ya ibadi kullukum tuhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kullukum, semua kalian, tuhti'un, berbuat salah, berbuat dosa, bil-laili wan-nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Kita hidup, ya dua waktu itu, malam dan siang, kalau bahasa Indonesia-nya. Disebutkan siang dulu baru malam. Kalau bahasa Arab, disebut lail, baru nahar, malam dan siang. Kita hidup di dua waktu itu, ekonomi. Maknanya, manusia itu berpotensi melakukan dosa, kemaksiatan sepanjang 24 jam. Ada yang dosa di waktu pagi, ada yang dosa waktu siang, ada yang dosa waktu malam, waktu sore, ada yang pagi ya dosa, siangnya dosa, malam ya dosa. Ada. Siapa itu? Bani Adam. Kita ini Bani Adam bukan? Apa keturunan monyet? Ya bukan Pak. Itu Darwin saja sana yang bikin teori itu. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakum jami'an. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini. Memberitahukan tentang kita. Kalian itu banyak dosa. Kalau tidak di malam hari, di siang hari, atau bahkan sepanjang malam, sepanjang siang. Wa ana, Allah kemudian memberitahukan dalam hadis ini tentang zatnya. Wa ana dan aku, aghfiru dzunuba jami'an. Aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Semua dosa. Masuk padanya dosa syirik. Masuk padanya dosa kufur. Masuk padanya dosa, dosa-dosa besar. Aku mengampuni semuanya. Loh, katanya tadi orang yang syirik tidak diampuni. Orang yang kafir tidak diampuni. Sebentar, belum selesai pembahasannya. Jangan beranjak. Aku adalah aghfiru dzunuba jami'an. Aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni. Kapan Allah mengampuni dosa? Syirik, kufur, nifak, ini diampuni. Kapan? Ketika hamba tersebut meminta ampun. Fastaghfiruni. Maka mintalah kalian ampun kepada aku. Minta ampun ya kaum muslimin. Tuntutan minta ampun itu ya kaum muslimin adalah disertai dengan taubat. Sehingga kalau ada kalimat istighfar berdiri sendiri, tuntutannya di situ ada taubat. Itu apa? Berhenti dari maksiat itu, meninggalkannya dan tidak mulai kembali. Mintalah ampun kepadaku dan kau bertobat darinya. Aghfir lakum. Aku akan ampuni kalian. Masya Allah. Allah. Maha Ghaffar. Maha pengampun. Ghafurur Rahim. Pengampun lagi penyayang. Masya Allah. Kita memiliki Rabb yang sangat mengerti tentang kondisi hamba-hambanya. Sehingga kita sangat butuh dengan istighfar. Istighfar. Sehingga diantara, disebutkan oleh para ulama kita, diantara sekian poin yang dengan itu seorang mendapatkan ampunan adalah dengan berdoa memohon ampun. Dalam beberapa kalimat, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Boleh, begitu saja boleh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Betapa banyak doa-doa yang seperti itu. Ini dia. Rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman. Tafsir ayat ini kaum muslimin, perintah untuk kita sebagai mukminin memohon Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Ini diperintahkan kepada orang yang beriman. Dan sekaligus kita memohonkan ampun bagi orang yang beriman sebelum kita. Lihat betapa pentingnya istighfar. Diperintahkan kita untuk mengatakan, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Masya Allah. Karena apa? Semua orang butuh dengan istighfar. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau menyebutkan, ini adalah dalil bahwa orang yang hidup, yang masih hidup seperti kita, bisa bermanfaat bagi orang yang sudah mati. Kita yang masih hidup, apabila kita mendoakan saudara kita mukminin yang sudah mati, sampai padanya. Walaupun kata Syekh, walaupun engkau tidak kenal dengan dia. Allah. Walaupun kau tidak pernah bertemu dengannya, tidak mengenali dia, doa ini manfaat bagi mereka. Hadirin kemuliaan, ini satu hal yang menggembirakan sekali. Berarti kita, selama kita mukmin, mati di atas iman, kita sudah dikubur, tidak bisa lagi istighfar. Kalau ada di dunia ini orang yang memanjatkan doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, kita yang sudah mati mendapatkan manfaat. Luar biasa, Pak. Alhamdulillah Allah berikan ini kepada kita. Allah Maha Pengampun. Kita tidak bisa beristighfar kalau sudah mati. Bahkan sudah lupa kita, dilupakan oleh manusia ratusan tahun mungkin kita sudah mati. Tetapi selama Anda beriman, Anda mendapatkan keutamaan doa ini. Kenapa? Karena tafsir ayat ini, itu adalah para tabi'in memohonkan ampun kepada para sahabat. Ini yang pertama kali. Kemudian setelah itu, para ulama menyebutkan dengan lafaz umum, siapa saja yang dia beriman, kenal atau tidak kenal, selama dia bermodalkan iman, dia akan mendapatkan ampunan. dengan doanya seorang mukmin tadi. Karena itu mari kita memperbanyak doa ya kaum muslimin. Jangan bakhil. Saudara kita yang sudah meninggal banyak. Teman-teman kita yang sudah meninggal banyak. Tetangga-tetangga kita yang sudah meninggal banyak. Mereka selama muslimin, mukminin bermanfaat doa kita untuk mereka. Masya Allah ya kaum muslimin. Beristighfar. Itu banyak caranya. Hadirin kaum muslimin. Rahimani orang jami'an. Tidak khusus anak kepada orang tuanya saja. Ada beberapa orang mengatakan yang bermanfaat hanya anak saja. Orang lain tidak akan bermanfaat doanya bagi yang bukan orang tuanya. Pernah mendengar pendapat yang seperti itu? Itu pendapat yang salah. Loh itu dalilnya ada apa Ustaz? Bagaimana cara menyikapi dalil? Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Apabila ada seorang manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali dari tiga. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan. Nah kan, ada dalilnya. Anak soleh tok mbok yang disebut. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah, hadis ini berbicara tentang amalan seorang masih tetap dia beramal walaupun sudah mati. Amalannya tetap seperti dia lakukan walaupun sudah mati. Yang lainnya terputus. Kecuali tiga ini. Jika engkau memiliki sedekah jariyah, pahalanya mengalir. Anda sudah tidak bisa berbuat apapun, tapi pahala tetap mengalir untuk ilmu yang diajarkan bermanfaat bagi umat. Engkau sudah tidak lagi mengajarkan ilmu. Ilmu bermanfaat. Maka pahala terus mengalir untukmu. Dan yang ketiga, anak yang soleh. Maknanya, amalan apapun dari kesolehan yang dilakukan sang anak, orang tua akan mendapatkan sama persis yang didapatkan oleh sang anak itu. Bapaknya sudah meninggal. Ya namanya orang meninggal gak bisa sholat pak. Gak bisa baca Quran, gak bisa apapun, mati. Tapi anaknya banyak berbuat kebaikan. Maka orang tuanya seperti hanya mengamalkan kebaikan itu. Bukan khusus berkaitan dengan doa. Bisa dipahami hadirin? Doa bisa bermanfaat bagi kita juga bagi saudara-saudara kita sepeninggal kita. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimam jami'an. Banyak doa. Nabi kita memerintahkan kepada umatnya. Beliau mengatakan, ya ayyuhannas, tubilallah wa astaghfiru lahu. Fa inni atubilallah wa astaghfiru lahu. Fil yaum mi'ata marrah. Wa manusia, bertobatlah kalian. Dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya dalam satu harinya 100 kali. Mi'ah. 100 kali. Masya Allah. Takbir apa? Jenengan benate. Beberapa dalil menyebutkan secara mutlak. Akthar min 70 marrah. Riwayat Imam Muslim. Beliau beristighfar itu sehari lebih dari 70. Satu riwayat menyebutkan 100 kali. Sehingga para ulama menyebutkan di antaranya Syekh Ibnu Taimin, istighfar itu tidak dibatasi jumlahnya. Mau lebih dari 100, enggak apa-apa. Cuman jangan engkau tentukan waktu dan tempatnya. Saya setelah sholat duha akan beristighfar 100 kali. Dan itu terus menerus. Gak boleh pak. Jangan bikin aturan sendiri. Sholat duha sendiri. Lakukan. 2 rakaat selesai. Istighfar sendiri. Jangan kau gabungkan 2 amalan ini. Dimana Nabi tidak pernah menggabungkannya. Jangan suka dengan kaidah plus tambah plus sama dengan plus. Ini betul pak. Ada yang ahli matematika. Plus tambah plus sama dengan Plus. Baik tambah baik sama dengan. Kalau ada sunnahnya, itu syar'i, baik. Tapi kalau baik tambah baik, tidak ada sunnahnya, maka itu mungkar. Itu bukan kebaikan. Sering kami sebutkan sebuah dalil. Hadis Ibnu Umar. Ketika ada seorang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, itu syar'i bah. Idza atasa ahadukum falyahmadillah. Apabila seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ternyata orang ini memiliki pola pikir selawat. Selawat itu baik, Pak. Kita bukan anti selawat, kita juga selawat. Kita sebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat terus. Menyebutkan hadis selawat. Setiap menyebutkan qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, selawat. Tapi dalam teks ini bersin sim alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Disambung ucapkan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah disambung dengan kalimat selawat. Ini baik atau baik, Pak? Elaknya nanti, ada yang tahu? Jeleknya di sebelah mana? Oh, itu mengucapkan alhamdulillah dan selawat. Jeleknya itu adalah tidak ada contohnya dari Nabi. Dan kamu menggabungkan dengan modelmu sendiri. Itu jeleknya. Kalau terpisah, dua-duanya bagus. Ucapan alhamdulillah bagus. Ucapan selawat itu bagus. Tapi ketika dikumpulkan jadi satu, disambung olehmu, ini tidak bagus. Ini letak jeleknya. Sedikit orang yang bisa memahami hal ini. Hadirin yang kemuliakan, sehingga istighfar itu, masya Allah, kaum muslimin, banyak doanya. Di antaranya, Nabi kita Rasulullah SAW menjodohkan doa, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Ini doanya siapa? Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Disebutkan Nabi untuk umatnya. Untuk kita amalkan. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah berbuat salah. Kami telah berbuat zalim. Kami telah berbuat, ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau tidak berkenan mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, lanakunanna, maka pasti kami akan atau kita ini menjadi orang yang rugi. Masyaallah. Hadir juga muslimin jami'an. Syaratnya apa tadi untuk mendapatkan ampunan? Muslim ahli tauhid tanpa syirik dan bukan kafir. Jikalau seorang itu berbuat kekafiran, atau dia kafir, atau dia musyrik, tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Sepeser pun tidak akan diampuni. Hadirnya kemudian, ada beberapa sebab-sebab diampuninya dosa. Di antaranya amal saleh. Jadi dicontohkan, kayak yang tadi kami contohkan, amalan saleh berupa apa? Salat. Amalan saleh itu menghapus dosa. Di antaranya puasa. Yang akan datang man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Masyaallah. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah, meyakini wajibnya Ramadan, maka dia berpuasa, maka akan diampuni dosa yang telah lewat. Demikian pula orang yang salat tarawih, man qama Ramadan imanul ihsaban ughfir lahu ma taqaddam min dambihi. Siapa yang melakukan salat tarawih mengharap pahala kepada Allah azza wajalla, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah. Masya Allah, sekian banyak contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan sebab itu seorang akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kembun jam bintan 8 lebih 28. Mumpung terang, kita pulang dulu. Bok nanti hujan lagi. Begitu walhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Intinya, mari kita memperbanyak istighfar. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.